Kabis Dispas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Kita masih melanjutkan lagi topik kita, obrolan kita ya kan di Kabis Break sore ini mengenai malas. Apakah Anda termasuk kategori orang yang malas, pribadi yang malas? Kalau tadi Pak Agus saja sampai membedakan gitu ya, kalau orang-orang yang tinggal di empat musim itu lebih proaktif. Kenapa kalau orang Indonesia yang hidup di dua musim ini kok malas? Tapi tetangga kita sebelah Malaysia sangat giat gitu kan. Mereka juga dua musim, Singapura juga dua musim ya Bang ya. Yeah. Nah itu mereka bisa proaktif juga, kenapa hanya kita yang enggak? Nah kalau tadi Bang Kapi juga cerita, teman sekelasnya sampai nyontek sama profesornya bilang, gila ya kalian orang Indonesia tuh berkomplot banget. Malu-maluin gak sih kayak gitu? Kenapa ya gak bisa untuk berkompetisi gitu? Penasaran juga aku Bang. Jadi uang saya kuliah, tapi ini benar loh. Kalau orang Singapura sama orang Malaysia tuh ya, itu kagak mau diajak berkomplot nyontek itu. Yeah. Dan mereka tuh kayaknya ada persaingan gitu loh untuk saling menjatuhkan, dapat angka lebih bagus dan seterusnya. Jadi saya juga bingung tuh kenapa tuh kalau kita kompak banget gitu nyontek. Sebenarnya ya saya sih kalau saya nggak percaya bahwa orang Indonesia itu pemalas. Saya tidak percaya, dan saya tidak percaya bahwa orang Indonesia itu sifatnya pemalas. Kulturnya pemalas, saya nggak percaya seperti itu. Tapi yang menurut saya ya, pengalaman saya adalah sebenarnya gini. Mungkin yang terjadi adalah kita kurang punya motivasi. Jadi yang mungkin yang benar adalah, bagaimana nih caranya pemimpin-pemimpin bangsa kita, apakah seorang manajer bisnis dan segala macam gitu ya. Itu tuh harus punya motivasi untuk bagaimana caranya membuat mereka melihat bekerja itu sesuatu yang unik gitu loh, menjadi sesuatu yang efektivitas dan gesit gitu loh. Soalnya saya banyak sekali punya pengalaman yang seperti itu, yang menurut saya bukan nature-nya orang Indonesia tuh pemalas gitu loh, tapi kita mungkin mereka nggak punya motivasi untuk ini. Nah contoh jadi begini, saya tuh dulu kan kerja di supermarket. Jadi waktu saya bekerja dan membuka outlet baru di Surabaya. Jadi kita udah mau buka toko dan barang-barangnya itu kan harus dilabelin harga, dikasih ditempelin stiker harga gitu. Jadi di satu itu kan dilakukan adalah per baris gitu. Nah, ada satu baris gitu ya. Itu saya ada 4-5 orang lah gitu. Dan kita kasih beberapa dus ini. Tapi enggak kelar-kelar gitu loh. Baik, kita kepada telepon dulu. Bapak Henry, selamat sore. Selamat sore, Pak Seven. Yes, silahkan, Pak Henry. Selamat sore, Bang Kapi. Selamat sore, Pak. Kalau saya begini, Pak. Kalau kita itu bangsa pemalas, itu secara keseluruhan individunya saya kurang setuju. Sebab, kenapa saya bilang begitu? Saya sendiri dari orang gunung, boleh bilang begitu, sudah ada di Jakarta. Orang tua saya itu tulen petani, dan saya juga ikut lahir di gunung begitu. Nah, posisi kedua orang tua saya itu tidak tamat SMP, tetapi dia itu kalau bekerja, sebelum subuh sudah bangun, sebelum embun itu kering dia sudah ada di kebun begitu ya. Itu kebunnya kopi atau lada lah begitu. Nah itu bertahun-tahun sehingga anaknya ini ada 6, semuanya ada di luar daerah tersebut, artinya merantau. Ada yang di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera begitu ya. Artinya dia, saya anggap kedua orang tua ini saya contohkan lebih tidak apa-apalah begitu Bang Kapi ya, ke orang tua ya. Yep. Nah, dia itu bekerja itu begitu tulus. Nah, kalau saya tarik lagi ke kita sekolah begitu ya, kenapa kita malas? Karena kalau saya lihat sistem yang ada di mata pelajaran yang membuatnya tentu lebih atas, taruhlah pemerintah begitu ya. Nah, pemerintah ini mengajarkan kita sekolah itu SD, SMP, SMA. Okay. Kita dari itu mau ngapain kan begitu? Sebetulnya kita bukan begitu pemalas, bukan ya. Tapi ajaran pemerintah itu tamat SMA ya, toh belum bisa bekerja kan? Okay. Tamat SMP toh belum bisa bekerja. Hmm. Pedri, nah, ada penelpon berikutnya, Anda bisa dipercepat atau sudah saja? Intinya ya, berarti intinya, Anda tidak setuju kalau secara keseluruhan dibilang bangsa ini bangsa pemalas ya? Jadi intinya orang kita tuh ulet. Itu pertama ya. Ya. Kalau ada yang dikerjakan dengan motivasi bisa menghasilkan dalam tanda kutip positif begitu. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendri. Bapak Santoso, selamat sore. Ya, sore. Ya, terima kasih sudah mau menunggu Pak Santoso, iya, silakan. Oh iya, saya lihat sih gini ya, kalau kita bicara kita bangsa pemalas itu mungkin ada pengaruh juga dari pendidikan, Mbak. Kadang-kadang kita ingat kalau masih kecil lagunya diancam-ancam, Mbak. Suruh bobo, kalau nggak bobo dikit nyamuk, gitu kan? Iya, jadi kadang-kadang kita jadi kalau itu juga, kenapa saat ini kita bangsa koruptor? Lagu masih kecil aja ada lagu kelinci suka mencuri, kan? Jadi kadang-kadang itu percaya-percaya itu dari kecilnya suka ada, udah ada alam bawah sadarnya gitu, Mbak, pendidikannya. Mungkin pendidikan penting lah, punya andil dalam hal menjadi bangsa ini pemalas atau tidak gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih Pak ini. Tadi saya koreksi Pak, bukan lagu kelinci Pak, si kancil. Si kancil anak malas suka mencuri mentimun. Nah, jadinya koruptor pada nyuri semua. Yang diingat lagunya si kancil sih. Aduh, kita ke Pak Henry dulu tadi. Enggak setuju deh kalau kita sebut bangsa pemalas. Iya, saya sama sekali saya tidak setuju kalau orang Indonesia dibilang bahwa kita adalah bangsa yang pemalas. Enggak. Cuman saya merasa memang perlu adanya sebuah perubahan, ada suatu sistem revolusi yang memotivasi kita sebagai bangsa untuk lebih, mungkin lebih aktif, lebih kompetitif gitu loh. Semangatnya lebih besar. Jadi harus ada sesuatu yang memang mengobarkan semangat kita gitu loh. Nah itu yang saya cerita nih, yang waktu saya di supermarket nih ya. Yes. Jadi kan mereka kan saya suruh pasang stiker gitu. Nggak kelar-kelar, terus udah gitu saya berpikir, kok nggak kelar-kelar gitu kan. Terus udah gitu saya samperin. Buset. Mestinya ngasih harga itu satu orang pakai pistol tembak kan, yeah, pakai pistol harga. Cetek, taruh ini enggak. Yang orang yang pertama nih ya, yeah, itu tuh pakai pistol harga. Cetlek. Orang kedua diambil harganya, dia taruh dekat tangannya satu gitu. Terus orang yang ketiga itu ngambil harganya, tempelin dengan rapi di tempatnya. Terus orang yang keempat baru ngegosok-gosok. Kalian nggak, pekerjaan yang satu dikerjakan oleh berat. Tapi saya nggak melihat itu bahwa mereka malas, tapi mereka tidak memiliki suatu motivasi. Ayo kerjanya cepetan. Iya, gitu. Misalkan cek iya, sudah selesai. Cetlek. Aduh, jawir banget deh itu, Bang. Oke, Mitra Bisnis, we'll be right back.